Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hafalannya sampai ayat 17. Sa'urihikum sa'uda. Baik. Tafadhal ya sudah hafal, dibaca. Absen, buka absen. Baik, kita murjaah terlebih dahulu. Taufik, ina Taufik. Abdullah Kamla. Nah, diterjemahkan, faiza nuqira fil naqur. Faiza nuqira fil naqur. Apa maknanya? Apabila? Allah Allah. Rizal, faida nukira fil naqur, apa maknanya? Baik, ahsan. Fadhalika yawma idzin yawmun asir. Fadhalika yawma idzin yawmun asir. Yusuf, antum? Fadhalika yawma idzin yawmun asir. Lupa. Khair, insyaallah. Zuhair, ini Zuhair. Fadhalika, fadhalika yarji ila ina ish. Fadhalika. Kenapa? Sudah kita terangkan waktu itu. Fadhalika ini kembali ke mana? Hari kiamat. Baik. Abbas Cilacap dibantu. Fadhalika yawma idzin yawmun asir. Hari itu adalah hari yang sulit. Baik, kurang pas, dibantu. Abbas Magelang. Baik, ahsan. Maka hal tersebut pada hari ini adalah hari yang sulit. Baik. Fadhalika yarji kembali ke mana, Abbas? Baik, ahsan. Alal kafirina ghairu yasir. Alal kafirina ghairu yasir. Alhamdulillah. Faizul mubin. Mubina. Alal kafirina ghairu yasir. Baik. Hal itu bukan perkara yang mudah. Baik. Dharni wa man khalaqut wahida. Abdullah Ruwadi. Mujud. Dharni wa man khalaqut wahida. Wa man khalaqtu. Dan siapa? Dharni, tinggalkan aku, dan khair, insyaAllah. Dibantu atau dari ikhwah yang mau menerjemahkan, tafadhal. Siapa? Pak Toto. Alhamdulillah. Dharni wa man khalaqtu wahida. Taim, ahsan. Kemudian waja'altu lahu malam mamduda. Pak Bukhari. Waja'altu lahu malam mamduda. Abu Kanzun. Apa maknanya? Waja'altu lahu malam mamduda. Ayo dibantu Pak Misbah. Malan. Mal. Apa artinya mal? Harta. Mamduda. Harta yang banyak, harta yang melimpah. Baik. Wa banina syuhuda. Abu Uqbah. Wa banina syuhuda. Dan anak-anak yang menyaksikan. Baik. Wa mahattu lahu tamhida. Mas Heri. Abang. وَمَهَدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا. خير إن شاء الله. Siapa? Pak Walimin. Abu Muhammad Zulfa. Abu Ihsan. وَمَهَدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا. Ami Abdul Bar, apa maknanya? Naam. Ya, mahat kurang lebih ya dibentangkan ya. Seluruh yakni kenikmatan-kenikmatan dunia. Khair insyaallah. ثم يطمع أن أزيد. عبد الله مبارك. ثم يطمع أن أزيد. أن أزيد. طيب ditambah kenikmatan tersebut. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. عبد اللطيف. طيب أحسن. سأرهقه صعودا. عبد الرحمن سبدا. سأرهقه صعودا. Kenapa? Baik, dibantu Ibrahim. Baik, ahsan. Siapa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat ini? Wa man khalaqtu wahida. Siapa yang dimaksud? Abdul Razak Al-Walid Ibn Al-Mughirah. Baik. Coba ceritakan ringkas yang kemarin disampaikan. Bukan ucapan jin. Ayo, terus. Wa innahu la halawatun wa innahu la talawatun. Kalimat-kalimat yang halawa. Mana halawa? Indah. La talawa. Kurang lebih sama. Manis. Nah, terus. Ini Abu Jahal. Bagaimana Abu Jahal? Nah, ini Saba'a Al-Walid. Al-Walid ini sudah terpengaruh dengan agama Muhammad. Kemudian kalau Al-Walid Ibn Mughirah ini berpindah agama, maka Quraisy akan berpindah agama. Kemudian apa yang dilakukan oleh Abu Jahal? Baik, mempengaruhi Al-Walid. Terus ini dia berusaha untuk mengumpulkan harta yang diberikan kepada Al-Walid. Kemudian apa ucapan Al-Walid? Saya adalah orang yang paling kaya, kemudian orang yang paling banyak anaknya. Kemudian setelah itu berpikir, memikirkan, kemudian setelah itu mengucapkan bahwa Muhammad adalah sahir. Ya, penyihir. Baik. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Telah memisahkan antara anak dan orang tuanya. Baik, memisahkan keluarga. Ini adalah perbuatan penyihir. Baik. Sampai sini merujuknya. Kita lanjutkan. Man yaqra. Fadhal, siapa? في طوره نفرةً على الحج ربما ثم أدبر أي تولى واستكبر نتيجة سعيه فكري والعمل والقول أن قال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر أي ما هذا كلام الله بل كلام البشر وليس أيضا كلام البشر الأخيار بل كلام التجار منهم وأشرار من كل كاذب سحار فتبا له ما عبد أبعده من الصواب ما أبعده من الصواب وأحراره بالخسرات والثبات كيف يدور في الأذهان أو يتصوره ضمير كل إنسان أن يكون أعلى الكلام وأعظمها كلام رب العظيم المجيد الكريم يشبه كلام المخلوقين الفقراء الناقصين أم كيف يتجرأ هذا الكاذب العنيد على وصفه بهذا الوصف كلام المبهج المعيد فمحقه إلى العذاب الشديد أن نكال ولهذا قال تعالى طيب حسبك kemudian pada ayat innahu fakkara wa qaddar sampai firman Allah Subhanahu wa taala wa ma hiya illa dzikra lil bashar ayat 31 maknanya kurang lebih innahu fakkara wa qaddar kemudian innahu ini sesungguhnya orang tersebut fakkara wa qaddar dia memikirkan kemudian yani dan dia menetapkan faqutila kayfa qaddar maka binasalah orang tersebut bagaimana dia bisa menetapkan thumma qutila kayfa qaddar kemudian binasalah orang tersebut bagaimana dia bisa menetapkan thumma nadhar kemudian dia mempertimbangkan thumma abasa wa basar kemudian dia bermuka masam dan mengerutkan wajahnya thumma adbara wastakbar kemudian dia berpaling dan sombong faqal in hadza illa sihrun yu'thar dan dia mengatakan ya rahmakallah dan dia mengatakan tidaklah hal tersebut yakni perkara ini kecuali sihrun yu'thar sihir yang telah dinukilkan in hadza illa qaulul bashar tidak lain hal itu kecuali qaulul bashar ucapan manusia. Sa'uslihi saqar maka aku akan masukkan dia ke dalam saqar. Wa ma adraka ma saqar? Tahukah engkau apa itu saqar? La tubqi wa la tadhar. Di mana saqar tersebut tidak akan menyisakan dan tidak akan membiarkan. Lawahatul lil bashar yang akan membakar kulit alaiha tis'ata ashar di atasnya ini padanya dijaga oleh 19 malaikat wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikatan dan tidaklah kami menjadikan para penjaga neraka itu kecuali dari kalangan para malaikat. Wa ma ja'alna iddatahum dan tidaklah kami jadikan bilangan mereka illa fitnatan kecuali kami jadikan sebagai fitnah. lilladzina kafaru, bagi orang-orang kafir. Liyastayqina alladzina utul kitaba wa yazdada alladzina amanu imana, agar orang-orang yang diberikan Al-Kitab, Al-Yahud wa Nasara, mereka yakin dan orang-orang yang beriman itu akan bertambah keimanannya. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ, dan agar orang-orang yang diberikan Al-Kitab, Al-Yahud dan Nasara, demikian pula orang-orang yang beriman, mereka tidak ragu dengan kebenaran nam Al-Quran. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ, dan agar orang-orang yang pada kalbunya penyakit, ya, zayun, yakni penyimpangan dalam agama, wal kafiruna, dan orang-orang kafir, mereka mengatakan, madza aradallahu bihadza mathala, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, na'am, madza aradallahu bihadza mathala, yakni dengan hal tersebut, na'am, perumpamaan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Kadzalika yudhillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha, demikianlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyesatkan siapa yang dikehendaki, wa yahdi man yasha, dan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Wa ma ya'lamu junud rabbika illahu, dan dialah, yakni tidak ada yang mengetahui junud rabbika, tentara-tentara Rabbmu, illahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar, dan tidak lain Al-Qur'an itu adalah sebagai dzikra lil bashar, sebagai peringatan bagi makhluk, bagi manusia. Wallahu a'lam. Kemudian tafsirnya, qala rahimahullah fi qaulihi ta'ala innahu fakkara wa qaddar. Innahu fakkara wa qaddar. Bahwa Al-Walid fakkara, memikirkan di dalam dirinya, nah, yang merenungkan, mempertimbangkan. Wa qaddar, dan dia menetapkan. Ma fakkara fi, apa yang telah dia pikirkan. Nah, Al-Quran ini al-haq atau al-batil, dia memilih Muhammad ataukah dia memilih kaumnya. Liyakula qawlan yubatilu bihil Qur'an, agar dia, yani untuk dia mengatakan ucapan yang bisa membatalkan Al-Quran, yani mencari celah, mencari celah, mencari dalil, mencari hujjah yang bisa, na'am, menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga bisa, na'am, merendahkan Al-Quranul Karim. Baik. Faqutila kaifa qaddar, thumma qutila kaifa qaddar. Tafsirnya, li'annahu qaddara amran laysa fi tawrihi. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini, faqutila kaifa qaddar, thumma qutila kaifa qaddar, Allah sangat murka dengan orang tersebut hingga Allah Subhanahu wa taala mengulangi kebinasan atas dia. Fakutila kaifa qaddar, dan binasalah, bagaimana dia menetapkan apa yang dia pikirkan tersebut. Kemudian binasalah orang tersebut, bagaimana dia menetapkan apa yang telah, yakni dia bisa menetapkan apa yang telah dia pikirkan tersebut. Baik. Li'annahu qaddara amran laysa fi tawrihi, karena orang ini telah menetapkan suatu perkara, laisa fi tawrihi, makna tawr yakni qadr, bukan pada tingkatannya, bukan levelnya untuk dia menetapkan hal tersebut, ya, bukan jangkauannya, ya. Baik. Wa tasawwaru ala ma la yan ala ma la yanaluhu huwa wal amsaluhu, dan dia berusaha mendaki, tasawwar, menaiki sesuatu yang tidak bisa dia gapai dan begitu pula oleh orang-orang yang semisalnya. Ya. Bisa-bisanya dia menetapkan bahwa Al-Quran adalah ucapan yang batil. Ya. Ucapan nama manusia. Ya. Dan Muhammad adalah seorang penyihir yang telah memecah belah antara keluarga. Baik. Thumma nazar. Kemudian dia mempertimbangkan ma yaqul, apa yang dia ucapkan. Thumma abasa wa basar. Dia pun bermuka masam. Abasa. Ya, abasa. Abasa. Ya abisu, abisan wa abusan, ini bermuka masam. Nah. Wa basar. Nah, maknanya adalah mengerutkan wajah, ya. Mengerutkan antara di antara dua matanya karena membenci terhadap suatu perkara. Ini makna wabasar. Nah, wabasar fi wajhihi, dia bermuka masam dan mengerutkan wajahnya. Wadhahirihi, dan penampilannya, zahirnya. Nafratan anil haqqi wa bughdan lahu, sebagai bentuk nafratan, melarikan diri, menghindar, ya, dari kebenaran yang telah diakui sebelumnya, yang telah datang kepada dirinya. Nah, wa bughdan lahu, dan sebagai bentuk kebencian kepada al-haq tersebut. Thumma adbara, kemudian dia pun berpaling. Ay tawalla, berpaling. Wastakbara, dan dia menyombongkan dirinya. Natijata sa'ihi al-fikri wal-amali wal-qawli, sebagai hasil dari apa yang telah dia usahakan berupa pikiran, memikirkan tentang Al-Quran dan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal-amali, usahanya berupa perbuatan dan ucapannya. An qala, sehingga dia mengatakan, in hadza illa sihrun yu'thar, in hadza illa qaulul bashar, tidak lain Al-Qur'an ini, na'am, kecuali sihrun yu'thar, adalah sihir yang telah dinukilkan dari orang-orang sebelumnya. In hadza illa qaulul bashar, tidak lain Al-Qur'an tersebut kecuali adalah ucapan al-bashar. Padahal di awal, na'am, Al-Walid mengakui bahwa ini adalah bukan ucapan manusia dan ini bukanlah ucapan jin, melainkan ini adalah kalam Rabbul Alamin. Baik. Aima hadza kalamullah. Ini bukanlah kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala, bal kalamul bashar. Bahkan ini adalah ucapan al-bashar, ucapan manusia. Walaysa aidan kalamul basharil akhyar, dan bukan pula Al-Quran adalah ucapan na'am al-bashar al-akhyar, manusia pilihan. Bal kalamul fujjari minhum wal ashrari min kulli kadhibin sahharin, bahkan Al-Quran adalah ucapan manusia dari kalangan fujjar, ya, betul-betul menghina nama Al-Quran dan betul-betul menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adalah ucapan orang-orang fajir, dari orang-orang yang jelek, min kulli kadhib, dari orang yang berdusta, sahar, dan yang memiliki profesi sebagai penyihir. Fatabban lahu ma ab'adahu min as-sawab, maka celakalah baginya. Ma ab'adahu min as-shawab, betapa jauh dia dari kebenaran, ya. Wa ahrahu bil khasara wat tabab, dan betapa pantasnya untuk dia mendapatkan kerugian dan kebinasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaifa yaduru fil adhani aw yatasawwaruhu dhamiru kull insan ay yakuna a'la al kalami wa a'zamuhu kalam rabbil alamin rabb كلام الرب العظيم نعم الماجد الكريم يشبه كلام المخلوقين الفقراء الناقصين نعم. Yani bagaimana terbetik pada pikiran-pikiran, ya, ataukah tergambarkan pada benak masing-masing insan ayyakuna a'lal kalam, yani kalam yang paling tinggi, yang paling agung, yaitu kalam Rabb al-Azim, ucapan dari Rabb al-Azim, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala al-Majid, yang terpuji, al-Karim, yang mulia, disamakan dengan yushbih kalamil makhlukin al-fuqara al-nakisin, ucapan makhluk na'am al-fuqara yang miskin, yang fuqara yang fakir, al-nakisin yang penuh dengan kekurangan. Naam. Yani tidak lain pernyataan ini adalah ucapan orang yang sudah merusak kalbunya. Naam, yang sudah dibalikan kalbunya. Kalbunya sudah membatu, tidak bisa menerima al-haq. Naam. Na'udzubillah min dzalik. Am kaifa yatajarra'u hadzal kadhibul 'anid ala wasfihi kalam al-mubdi al-mu'id. Naam. Dan bagaimanakah atau bagaimanakah orang tersebut bisa berani yatajarra, ya, al-kadib al-anid, pendusta ini dan orang yang menentang ini, untuk dia menetapkan, ya, memberikan sifat terhadap kalam al-mubdi al-mu'id. Naam. Yani ucapan Allah subhanahu wa ta'ala yang memulai penciptaan, ya, makhluk-makhluknya dan yang akan mengembalikan mereka. Naam, yang akan membangkitkan mereka. Fama haqquhu illa al-'adab asy-syadid wan-nakal, dan tidak ada yang pantas bagi dirinya kecuali al-'adab asy-syadid wan-nakal, dan yakni an-nakal sama maknanya. Naam, siksaan, hukuman. Wa li hadza qala ta'ala, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Naam. Dari apa yang telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari ayat yang tadi kita baca, ini menunjukkan bahwa hukuman bagi orang ini Al-Walid adalah hukuman yang sangat besar, adab yang sangat pedih. La tubqi wa la tadar, ya, yang tidak menyisakan dan tidak membiarkan bentuk adab apapun kecuali Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada orang ini. Dan tentunya ini merupakan ancaman bagi orang-orang yang lancang terhadap Al-Quranul Karim, ya, yang mereka menghina Al-Quranul Karim, yang mengklaim bahwa Al-Quranul Karim sudah tidak pantas lagi digunakan pada masa sekarang, ataukah Al-Quranul Karim terdapat padanya ayat-ayat yang sudah usang, ataukah Al-Quranul Karim, ya, bukan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan ancaman dengan ancaman yang sangat keras. Ya, la tubqi wa la tadar. Baik. Sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar, la tubqi wa la tadar. Akan aku masukkan ke dalam saqar, wa ma adraka ma saqar, dan tahukah engkau apa itu saqar? Nah. La tubqi wa la tadar, yang tidak menyisakan dan tidak membiarkan. Apa tafsirnya? Nah, la tubqi wa la tadar, ay la tubqi min asy-syiddah wa la 'ala al-mu'adzabi syai'an illa wa balaghathu. Tidak ada yang disisakan dari bentuk azab yang syiddah, yang keras, wa la 'ala al-mu'adzab syai'an, dan sesuatu atas orang yang diazab sedikit pun, ya, yani berbagai bentuk hukuman, siksaan, illa wa balaghathu, kecuali sampai kepada orang tersebut, ditimpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang hina ini. Naam. Lawwahatul lil bashar. Diterangkan lebih lanjut oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana bentuk azabnya. Lawwahatul lil bashar, yang membakar kulit. Tulawwihuhum, yang menjadikan kulit itu berubah warnanya, membakar kulit. Ya. Wa tuslihim, dan na'am, memasukkan ya mereka ke dalam azabnya. Wa tuqalqiluhum, mengguncang mereka di dalam neraka tersebut. Bishiddatin, bishiddati harriha wa qarriha, dalam kondisi yang sangat panas dan juga sangat dingin. Nah, karena di antara bentuk azab nam adalah har, ya, har, kondisi yang sangat panas dan juga sangat dingin. Nah, jadi dingin ini juga termasuk nam siksaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada penghuni neraka. Sampai kadzalika yubillu Allahu may yasha wa yahdi may yasha. Nah, tidak cukup 5 menit atau 10 menit. Nah, enggak panjang nanti insyaallah kita lanjutkan pada pekan berikutnya. Wallahu a'lam, tafaddalu wa barakallahu fikum.